kisah tentang kita, tentang engkau dan aku yang terjebak di sebuah hubungan yang tak lazim. Mengapa, oh mengapa, cinta tak memihak kita? Berat hati melawannya. Aku rasa hati kecil berbicara, engkau yang ku impikan. Bersamaku tiba di kala berdua.